صحبه أجمعين. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وأهلنا جمع أهل جمع أهل وهم العشيرة. وأهل ليس بعلم ولا صفة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ahluna ini termasuk diantara mulhaq jamak mudzakkar salim. Dia jamak dari ahlun, ahlul bait begitu. Ya, ahlul balad. Nah, mereka adalah ahum yang dimasuk ahlun, al-ashirah. Itu kerabat. Ya, al-ashirah, keluarga lah ya. Ya, ahlun. Nah, ahlun mufradnya laisa bi'alam wala sifatin. Laisa bi'alamin wala sifatin. Dia bukan alam, bukan pula sifat. Ya, maka dia sebenarnya enggak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Karena kalau jamak mudzakkar salim itu dipersyaratkan fi mufradihi ayakuna alaman au sifatan. Mesti alam atau sifat. Sementara dia bukan alam, bukan sifat. Namun karena dia datang selalu dalam bentuk ya marfu dengan waw, mansub majrur dengan ya, beserta ada nun tambahannya iwat ani tanwin, maka dia dimulhakkan, disertakan kepada jamak mudzakkar salim. Terus lanjut. Wa wabiluna jam'u wabilin wa huwa al-matarul ghaziru. Wa wabilun laysa bi'alamin wala sifatin wala aqilin walam yaqa' jam'uhu fil Qur'ani. Baik, sedangkan wabilun jamak dari wabil. Wabil itu artinya al-mataru al-ghazir. Ya, kan ada di judul buku Ibnu Qayyim Wabilus Sayyib itu ya. Nah, hujan deras artinya. Nah, kalau jamaknya wabiluna. Nah, wabil sendiri hujan deras, ya, dia jelas dia bukan alam, bukan sifat. Wala akilin, bukan pula sesuatu yang berakal. Walam yaqa' jam'uhu fil Qur'an. Nah, bentuk penyebutan wabil ini, wabilun, itu enggak terdapat di Al-Qur'an. Namun orang Arab mengucapkannya ini, jamaknya wabiluna. Lanjut. Wa 'illiyuna wa fil asli jam'u 'illiyyi bi kasril 'aini wal lami ma'a tasdidil lami wal ya'i. Tsumma sumiya bihi makanu makanun. Makanun fi as-sama'i ar-rabi'ati kama fi haditsil bara'i radhiyallahu anhu. Fa hadha wajhu kauni hadhil alfazi mulhaqahu bil jam'i. Khabar dari kaun mulhaqatan bil jam'i. Baik. Illiyun asalnya jamak dari illi. Illiyun. Illi ya. Bikasril ain wal lam. Ainnya dan lamnya kasrah. Ma tasdidil lam illi. Wal ya, ya-nya juga tasdid illi. Nah. Summa summiya bihi makanun fis sama'i rabi'ah. Nah, kemudian sebuah tempat di langit keempat itu diberikan nama dengan nama Illiyun ini. Sebagaimana dalam hadis Barra. Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, fa hadha wajhu kauni hadhil alfat mulhaqatan bil jam'i. Nah, inilah aspek kenapa lafaz-lafaz ini menjadi mulhaqah. Ya, menjadi disertakan dengan jamak-jamak mudzakkar salim. Lanjut lagi topik. Qauluhu nahwu wa la ya'tali ulul fadli. Al-ayata. Ulu. Ya, terus. Al-ayata ba'da an dhakara al-musannifu hadhihi mulhaqati akhada yadhkuru ba'du amthilatiha hasaba mattafaqalahu. Baik. Nah, wala ya'tali ulul fadl. Ulul fadli ini syahidnya ulu jadi fa'il dari ya'tali. Al-ayata, al-ayata itu i'rabnya sebagai maf'ul bih. Ya, takdirnya akmil al-ayata, sempurnakan sendiri ayatnya. Ba'da an zakara. Nah, an yang masuk ke fi'il madi. Ya. An kan masuk ke fi'il mudhari ya. Ya, an masdar, an nasibah masdariyah. Nah, kalau dimasuk ke fi'il madi, berarti itu annya an mukhaffafah minas sakilah. Nanti akan ada tuh babnya di bab inna wa anna. An mukhaffafah minas sakilah. Apa itu an mukhaffafah minas sakilah? An yang ditakhfif, yang tidak ditasydid, dari an yang asalnya sakilah, yang bertasydid. Maka ada takdirnya, aslinya adalah annahu. Bada an, nah maka an ini an mukhaffafah minas sakilah. Mana isimnya? Isimnya domir mustatir huwa, takdiruhu huwa. Annahu, ba'da annahu, begitu. Maka setelah beliau zakara menyebutkan al-musannifu, musannifu, musannif itu pengarang kitab al-mutamimah al-hattabi ini menyebutkan hadihil mulhaqati, mulhaq-mulhaq yang dengan jamak mudzakkar salim ini, apakah illiyun, wabilun, ahlun, sinun, ya, aradun, isrun, alamun, itu semua beliau sebutkan. Akhoda yadkuru, adkhoda ini min af'alil muqarabah, ya, isimnya domir mustatir huwa. Nah, khobarnya selalu dalam bentuk fi'il mudhari, yadkuru. Maka beliau memulai menyebutkan ba'du amsilatiha, beberapa contoh-contohnya. Beberapa contoh-contohnya, hasaba matufiqa billahu, yang sesuai dengan yang disepakati aja. Karena nanti ada beberapa isim yang tidak disepakati itu sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim. Terus lanjut, fa'ulul fadli fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, wa ulil qurba maf'ulun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u. Baik. Ini contoh di ayat ya. Ya, yang di ayat ya alladzina ja'alul qur'an amanah syagolatna amwaluna wa ahluna. Oh, ulul fadl, yang ini yang ayat wala ya'tali ulul fadl, dia fa'il dari ya'tali, tanda rafa'nya waw. Ulul qurba ini di ayat yang mana ini? Hah? Oh, lanjutannya ya, benar ya, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyu'ti an yu'tu ulul qurba. Nah, ulul qurba ulin itu aslinya. Dia maf'ul dan nasabnya adalah ya. Ya, terus wa ulil albabi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaqun idza la wahidan lahu min lafzihi. La wahida. La wahida lahu min lafzihi. Tayyib, ulil albab majrur. Ulil albab di ayat mana? Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Majrur dengan ya, majrur dengan lam. Lamul jarrah. Ya. Wa alamatu jarihi al-ya li'annahu mulhaq. Karena dia mulhaq disertakan kepada jamak mudzakkar salim idza wahida lahu min labdihi. Karena enggak ada mufradnya dalam lafadznya. Ya. Terus lanjut. Wal 'alimina mudhafun ala, di ayat yang mana ini? Walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Wal 'alamina mudhafun ilaihi wa 'alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu di karena mudhaf dari rabbi, rabbil alamin. Ya, dia mudhaf, tanda jarnya adalah ya. Ya, terus lanjut. Li'annahu mulhaqun. Li'anna mufradahu laisa bi'alamin wa la sifatin. Karena mufradnya alam, itu bukan alam, bukan sifat. Bukan nama yang tertentu, bukan pula sifat. Kan kalau alam itu apa? Alam ismun yadullu ala muayyanin bihasabi wad'ihi, sesuai dengan peletakannya. Nah, dia bukan alam, bukan pula sifat. Bukan nama orang, bukan pula sifat. Baik, nih berikutnya saya yang baca biar cepat dikit. Wa sinun, sinin. Sinin dia jamak dari apa? Sanatun. Aslinya apa? Sanawun. Aslinya sanawun. Tahu dari mana kita asli? Ketika dijamak sanawatun, gitu, jamaknya sanawatun, dan jamak keduanya apa? Sanah, sanahatun. Ya, boleh sanahat. Ya, berarti wawunya enggak muncul asli. Kalau wawunya asli muncul sanawat. Baik. Mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun. Ini wadih ya. li'annahu jam'u taksirin li mu'annasin ghairi akilin. Jelas ya? Ya, enggak usah diterjemahkan. Wa'idin. Idin ini temannya siapa? Temannya siapa Idin? Temannya Sinin. Makanya disebutkan babuhu. Ya. Bab dari apa namanya? Sinin. Wa babuhu. Nah, itu disebutkan. Dia adalah jamak sulasi hudifat lamuhu. Yang dihadaf lamnya kemudian digantikan dengan ha ta'nis. Ya, walam yukassar. Ya. Nah, ini idotun idin izatin izin. Idin mufradnya idah. Izin mufradnya izah. Baik. Ini babnya. Idin mislu sinin li'annahu min babihi kama taqaddama. Wa ahluna, ahluna di ayat mana? Syagolatna. Amwaluna wa ahluna. Ya, ahluna, ahluna. Dia ma'tuf kepada amwal. Sedangkan amwal fa'il dari syagolat karena amwal kan jamak, ya, jamak ghairu akil. Maka dihukumi mu'annas secara lafad, maka fi'ilnya pakai ta'nis. Syagolatna amwaluna. Harta kami menyibukkan kami. Wa ahluna, maka ahluna ma'tuf kepada amwal, ma'tuf kepada marfu, marfu'un misluhu. Ya, ahluna. Ahluna fa'ilun, atau lebih tepatnya bukan fa'il ya. Hah? Apa namanya? Ma'tuf. Ma'tuf kepada fa'il, kan gitu ya? Di ayat ya. Baik. Fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya, al-waw. Kenapa? Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Sedangkan ahlikum, ahlikum di ayat mana? Ah, min awsati ma tut'imuna ahlikum, ma'tuf dari tut'imun. Ahlikum majur, apa namanya? Mansubun sebagai maf'ulun bih. Kemudian di ayat ahlihim. Ahlihim yaitu di ayat mana? Ila ahlihim. Ila ahlihim. Majrur dengan ila, tanda jarnya ya. Majrurun wa alamatun nasbi wal jarri fihi ma al-ya'u. Tanda jar dan ya, tanda nasab pada ahlikum, tanda jar pada ahlihim itu adalah ya. Ya, li'annahumul haqqun. Li'anna mufradahu laisa bi'alamin wala sifatin. Karena mufrad dari ahlun, ya, ahlin itu bukan alam, bukan pula sifat. Illiyun tadi sudah dijelaskan dia makan di langit yang keempat, ya, sebuah tempat. Majrurun wa alamatu jarihi al-ya wa illiyun marfu'un. Ya, di ayat, ayatnya bunyi apa? Wa ma adraka ma illiyun. Ya, itu ya. Wa ma adraka ma illiyun. Ma-nya ma istifham. Isim istifham, mubtada. Adra, fi'il madi. Ya, fi'il madi. Adraka, maf'ulun bih awal. Ya, wa ma adraka ma illiyun. Ma yang berikut isim istifham, mubtada. Illiyun, khabar dari mubtada. Ya, ma yang kedua. Ya. Taib illiyun marfu'un sebagai khobar dari isim istifham ma. Wa alamatu rafi'i al-waw li'annahu mulhaqun li'annahu fi hadhihi al-halati laysa bi jam'in. Ya, karena dalam keadaan seperti ini dia bukan jamak. Wa misluhu idza summiyat rajulan zaiduna. Ya. Nah, sama seperti apabila seorang dinamakan dengan Zaidun. Zaidun. Ya, fa innahu yakunu mulhaqan. Maka dia nanti juga mulhaq. Aina Zaidun? Masmu, ya. Masmu abika. Ismu abi Zaidun. Ya. Ra'aitu Zaidina abaka, gitu. Ra'aitu abaka Zaidina. Ya. Fi baiti zaujatihi as-saniyah. Itu misalkan. Saya melihat bapakmu loh di istri. Itu kan. Ra'aitu abaka Zaidina. Marartu bi abika Zaidina. Itu kalau ada rajul yang summiyat ya dengan Zaidun. Fa innahu yakunu mulhaqan, maka dia jadi mulhaq. li'annahu musamma bil jam'i walaysa bi jam'in. Karena dia dinamakan dengan jamak padahal dia bukan jamak. Sama seperti illiyun. Illiyun ya. Dia dinamakannya dengan illiyun padahal dia bukan jamak. Orang dia katanya makan, makan. Sebuah tempat. Ya, sebuah tempat. Mufrad. Ya, fis sama'i rabi'ah. Di langit keempat. Paham sini? Ya, misalkan antum punya teman namanya siapa? Muslimun. Muslimun. Ya, raaitu muslimin, marartu bi muslimin. Jaa muslimun. Jangan raaitu musliman. Bukan, karena dia dinamakan dengan jamak mudzakkar salim. Makanya mulhaq gitu. Paham ke sini dia? Oke ya. Baik, faidatun. Tuhdafu nunul musanna wa nunul jam'i indal idofati. Ini faedah. Nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim itu dihapus ketika dia diidofahkan. Misalnya dzalika fil musanna qaulika. Ya, fil musanna qauluka. Contoh kalau musanna jaa gulama gulama Zaidin. Kan aslinya gimana? Gulamani. Kan gitu ya? Gulamani. Nah, ra'aitu gulamai Zaidin. Aslinya apa? Gulamaini. Marartu bi gulamai Zaidin. Ini pada contoh musanna. Wa misalu fil jam'i qauluka jamak mudzakkar salim jaa muslimu al-qaryati. Aslinya apa? Muslimuna. Karena di sebagai mudhaf dihapus nunnya. Ra'aitu muslimi al-qaryah. Ya. Muslimina kan aslinya. Maratu bi muslimi al-qaryati. Baik. Wadih ya. Nah. Wa amal asma'u sittah. Adapun asma'u sittah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Ini ya, jelas ya. Ini di Al-Ajrumiyah. Nah, namun ada tambahan ini yang enggak disebutkan di Al-Ajrumiyah. Bi syarti an takuna mudafatan. Ini syaratnya. Dia mesti mudaf. Maka kalau dia tidak datang dalam bentuk mudhaf, maka dia di-irob dengan harokat. Ja'a abun. Ya. Ra'aitu aban. Marotu bi'abin. Dengan harokat. Nah, ini kan dengan huruf. Waw ketika rofa. Alif ketika nasab. Ya ketika jar. Fa'in ufridat anil idofati u'ribat bil harokati adzahirah. Nah, kalau dia di... ya, tidak... apa, tidak di... dia dimufradkan. Dia tidak diidofahkan. Maka dia di-irab dengan harokat zahirah. Walahu akhun. Inna lahu aban. Wabanatul akh. Nah, itu lihat. Akhi. Itu di-irab semua. Akhun marfu. Ya. Namun dengan harokat zahirah. Inna lahu aban. Mansub sebagai isim inna. Ya. Dengan harokat zahirah. Wabanatul akh. Majrur sebagai mudhofun ilaih. Ya, majrur dengan harokat zahirah kasrah. Wa antakuna idofatuha ligoiri ya'il mutakalim. Dan syarat idofahnya itu bukan kepada selain ya' mutakalim. Mesti ja'a abuka pada isim dohir atau isim dobir. Ya, itu abaka marartu bi abika. Atau ja'a abu zaidin marartu bi abi zaidin. Wa itu aba zaidin. Nah, fa'in udifat lil ya'i. Nah, namun kalau dia diidofahkan pada ya' mutakalim, u'ribat biharokatin muqaddaratin ala maqablal ya'. Dia diharokati dengan harokat muqaddar. Inna hada akhi. Nah, akhi di situ sebagai khobar dari inna. Ya, marfu. Ya, wala maturafihi dhammah muqaddarah. Mana min duriha lil munasabah. Ya. Sama itu ya. Inna hada akhi. Kalau marfu gimana? Ya. Ja'a akhi. Akhi fa'ilun marfu. Ya. Roh itu akhi, maror itu bi akhi. Nah itu. Wa antakuna mukabbaratan. Dia mesti mukabbarah. Artinya bukan dalam bentuk tasgir. Fa in sugirat, kalau dia ditasgir, u'ribat bil harakati adh-dhahirah. Maka dia di-irab dengan harakat zahirah. Ya. Hada nahu. Hada ubayyuka. Ubay itu tasgir dari abi, abun. Berarti bapak kecil. Akhun tasgirnya ukhai. Ya, kitab kan kutaib gitu. Kitab kecil. Buku saku, kutaib. Kan kalau bahasa Indonesia tambahin aja kecil. Anak kecil. Ya. Kalau bahasa Arab beda anak kecil. Ya. Anak kecilku, bunayya. bunayya. Ya. Naam. Ubay. Ya. Ubay bapak kecil. Hada ubayyuka, ya berarti ubayyuka khabar marfu alamatu rafihi. Ya. Adama zahirah. Walaupun dia diidhofahkan. Kan diidhofahkan tuh. Nah, namun dia ditazkir. Wa antakuna mufradatan. Ya, dan dia mesti mufrad. Kan lafaz abun, akhun itu semua mufrad. Jamaknya apa? Aba. Kalau akhun jamaknya ikhwan atau ikhwah. Maka dia mesti dalam bentuk mufrad, enggak boleh dalam bentuk jamak, enggak boleh dalam bentuk musanna. Ya. Baik. Fa in sunniyat. Nah, kalau dia ternyata dimusannakan au jumi'at atau dijamakkan, uribat i'rabal musanna wal majmu'. Maka dia di'rab dengan i'rab musanna dan majmu'. Ya. Kalau musanna marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Kalau dijamak ya jamak mudzakkar salim. Ya, marfu dengan waw, mansub majrur dengan ya. Ya. Nah, lihat perhatikan kata Al-Hattabi. Wal afsahu, nah yang paling fasih fil hani hanu an-naqsu. An-naqsu itu maksudnya apa? Ai hadfu akhirihi, dihadaf akhirnya. Ya. Wal i'rabu bil harakati ala nun, berarti di harakatin nun. Bukan hanuka. Tapi hanuka. Ya, dinaqas. Ya, dinaqas. Taib. Nahu hada hanuka, bukan hanuka. Ra'aitu hanaka, bukan hanaka. Marartu bi hanika, dinaqas. Walihada lam ya'uddahu sahibul ajurumiyati. Oleh karena itu sahibul ajurumiyah Ibnu Ajurram tidak menganggapnya sebagai asma', ya, yang di'irab dengan rombongan ini, marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Wala ghairuhu fi hadil asma', ya. Ya, wa ja'alahu khamsatan. Beliau hanya menjadikan ya. Dan selain Ibnu Malik, selain Sahibul Ajurumiyah, Ibnu Ajurumiyah juga tidak menganggap ini sebagai masuk ke dalam yang isim-isim yang lima ini. Ya, dan Sahibul Ajurumiyah ja'aluha khamsatan. Hanya memasukkannya menjadi isim yang itu hanya lima saja. Qala syarih hamidallahu ta'ala wa qawluhu faturfa'u bilwaw asma'ul khamsah atau asma'ul sittah di sini ya, dirafakkan dengan waw ila akhir ay nahu ja'a abuka wa ra'itu abaka wa maratu bi abika. Ya. Nah, ini jelas ya, di Al-Jurumiyah, di Mumti kemarin kita telah pelajari ini. Nah syaratnya nih yang tidak disebutkan di matan Al-Jurumiyah, namun disebutkan di Mumti ya. Disebutkan antakuna mudafatan. Ya, antakuna mudafatan lima ba'daha. Ya, kepada yang setelahnya. Wa hadha syartu mu'tabarun. Ya. Dan syarat ini adalah syarat yang mu'tabar. Ya. Yang sudah dijadikan sebagai acuan fi ma ada zu, pada selain zu. Wa amma zu, adapun zu yang maknanya sahib. Fa innahu mulazimun lil idafati ila ismin jinsin zahirin. Kalau zu dia mesti diidafahkan kepada isim jins zahir. Ya. Fala hajata al istiratu dzalika fihi qalahul faqih. Namun enggak butuh kita ya, enggak butuh dipersyaratkan di situ. Nah, kalau zu dia mesti isim jins zahir, enggak boleh domir. Ja'a zu malin. Malin itu isim jins. Dia bukan isim alam, bukan sifah, dia isim jins. Zahir bukan dalam bentuk domir. Ya. Paham enggak sini? Ya, enggak boleh ja'a zuhu. Zuha gitu. Enggak boleh, ya. Ini yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqih. Wa qawluhu fa in ufridat. Nah. Ya. Perkataan Al-Hattabi fa in ufridat, kalau dia tidak diidhofahkan ai akhun abun maka fa akhun aban akhin dicontoh, ya, dicontoh yang dibawakan oleh Al-Hattabi, walahu akhun innalahu aban wa banatul akh mu'rabatun biharakatin zahiratin. Dia mu'rabat, dia diirab semua dengan harakat zahirah. Ya, bukan dengan huruf waw, alif. Ya, udah azan belum? Ya. Lintifai syartil idofati. Karena tidak adanya syarat idofah. Karena tidak terpenuhi syarat idofah. Kan dia mesti mudof. Ya. Antakuna mudofatan. Wa qawluhu wa li ghairi ya mutakallim. Nah, idofahnya kepada selain ya mutakallim. Bi an tudafa ila zahirin, yaitu dengan diidofahkan kepada isim zahir. Ya, contoh jaa abuka. Jaa Abu Zaidin, ya afwan. Zaidin kan isim zahir, diidofahkan atau kepada dhamir mukhatab. Jaa abuka atau dhamir gaib, jaa abuhu. Ya. Atau au mutakalim ghairul ya, mutakalim selain ya, nahnu. Nah, jaa abuna. Enggak boleh jaa abi. Kalau jaa abi jelas fa'il marfu wal matrufihi dhamma muqaddarah. Diirab dengan harakat muqaddarah. Wa qawluhu fa in udifat lil ya. Nah, kalau diidafkan dengan ya mutakalim, maka akhi, inna hada akhi, dia adalah khabar inna wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala maqabla ya il-mutakallim mana amin zuhriha istighol mahal biharakatil munasabah. Atau kita sebutkan aja lil munasabah. Nah, berikutnya syarat berikutnya lagi tadi apa? Wa antakuna muqabbaran. Dia mesti muqabbar. Fa in sughirat u'ribat biharakatil zahirah. Nahu hada ubayyuka. Itu ya. Wa misluhu ukhayyuka. Ukhay. Tasghir dari akhun. Humayyuka. Tasghir dari apa? Hamu. Hunayyuka. Tasghir dari? Hanu. Itu ya. Wa zuwai. Zuwai tasghir dari apa? Zu. Wa fuhai. Wa fuwai. Wa fuwaihuka. Tasghir dari? Fuka. Wa ubayyuka khabar hada. Dicontoh. Wa lam turafihi ad-dammatu az-zahirah wal kaf mudafun ilaih. Ya, wa misluhu baqiyatu sittah. Sama seperti itu juga contoh-contoh yang lain. Hada ukhayyuka, hada humayyuka, hada hunayyuka. Ini berarti masih dianggap nih hanu ya. Nah, hanu. Nah. Taib. Nah, berikutnya lagi tadi apa? Wa antakuna mufradatan, dia mesti dalam bentuk mufrad. Fa in sunniyat aw jumi'at uribat i'rabal musanna wal jama', itu kan ya. Nah, kalau dia disunniyat dimusannakan, ya berarti dia di'rab dengan i'rab musanna bil alif raf'an wal ya nasban wa jarran, ya, dengan alif ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar. Nahu ja'a abawani. Abawan artinya apa? Kedua orang tua, jangan sebutin dua bapak. Kedua orang tua, pasangan tuh, abawan. Sama, komaron artinya apa? Matahari bulan, jangan terjemahin dua bulan. Ya, dua bulan, gak ada. Bulan satu, matahari satu. Ya, taib. Waraitu abawaini. Taib. Wa marartu bi abawaini. Karena asal dari kata abun, ya, abawun. Aslinya apa? Abawun. Nah, ketika musanna asalnya itu keluar tuh. Abawan. Abawain. Nah, itu aslinya keluar. Ya. Wal majmu'. Nah, kalau di jamak diirab dengan harakat jamak. Alladzi jumi'at bihi, yang dijamak. Fa in kana jam'at taksirin uribat bil harakati alal asl. Kalau di jamak taksir, ya di harakati dengan harakat asli. Ja'a ikhwanuka, ikhwanuka fa'il dari ja'a, jamak dari akhun ikhwan. Ra'aitu ikhwanaka marartu bi ikhwanika. Fa in kana jam'at tashihin uribat bil waw. Nah, kalau di jamak tashih maksudnya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Maka dia diirab dengan waw raf'an ketika rafa, wal ya inasban wa jarran dengan ya ketika nasab dan jar. Ja'a abuna. Ya. ya. Akhuna wa raitu abina wa akhina wa maratu bi abina wa akhina. Naam. Wal afsah, pada afsah pada kasus apa? Hanu ila akhir. Minhu had. Itu hanu di afsah itu diirab dengan apa? Naqas. Apa itu naqas? Hah? Di hadaf akhirnya. Maka bukan hanu tapi hanu. Hanuka. Ya. Wa minhu al hadis fa aiduhu bi hani. Itu dia di naqas abihi. Wa taqaddama fi niyabati al-wawi an dhamma. Telah berlalu ini ya pada pembahasan ketika waw menggantikan dhamma. Wa asyara al-musannifu, dan musannif al-Hattabi penulis kitab al-Mutamimah mengisyaratkan rahimahullah taala bi qaulihi wal afsah. Kan afsah itu artinya paling fasih, berarti ada dong yang fasih yang lain. Ada. Ila anna i'rabal hanu ya. I'rab li hanu itu bil huruf. Kalau ada yang mengirab dengan huruf hanuka, hanaka, hanika, itu jaizun. Ya. Itu jaiz. Ala lugatin qalilatin, tapi berdasarkan lugah yang jarang. Nahu hada hanuka wastur hanaka. Tutup pintu anunya kamu. Ya, wala ta'bas ya. Bihanika. Wa hadhihi al-lughatu hakaha sibawaihi. Dan lughah yang ini ya itu dihikayatkan oleh sibawai. Ya, ini nanti istilah asmaul sitah itu ada naqas, ada qasr. Kalau qasr itu apa? Luzumul alif di jami'il ahwal. Alif selalu pada setiap keadaan, morofa gitu. Baik, cukup sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.